Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Buraidah qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida amara amiran ala jayshin أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. Kata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Buraidah bahwasanya Rasulullah SAW kalau menentukan seorang amir, pemimpin pasukan kecil, ala jaisin, atas satu pasukan, au sariyatin, atau pasukan kecil, ausahu, Nabi akan memberikan wasiat pada pemimpin tadi, fi khassatihi, untuk pribadinya, bitaqwallah, ittaqillah, bertakwalah engkau pada Allah SWT. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira, dan juga mewasiatkan, ini masih ma'tufun ala maqablah, mengikuti apa yang sebelumnya, dan juga mewasiatkan kepada yang bersamanya dari kaum muslimin, maksudnya pasukannya, dengan khaira, dengan wasiat-wasiat yang baik. Apa diantaranya? Faqala, Nabi berkata, urzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah urzu wala taghullu wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan. Kata Nabi SAW kepada pasukan kecil yang akan diberangkatkan untuk berjihad fi sabilillah, beliau berkata, ughzu bismillah, berperanglah dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, qatilu man kafara billah, berperanglah, memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah, ughzu wala taghullu, berperanglah, tetapi jangan mencuri pampasan perang, wala taghdiru, berperanglah, tetapi jangan berkhianat, dan jangan mengingkari perjanjian. Artinya, tidak memerangi orang kafir yang terikat perjanjian. Memerangi orang-orang kafir yang memang harbi, memerangi kaum muslimin. La taghdiru, jangan ghadar, jangan mengkhianati, atau jangan melanggar perjanjian. Wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh. Tumathil, mencacati musuh, memotong hidungnya, mencongkel matanya, memotong telinganya, itu haram. Walaupun mereka orang-orang kafir, kalau sudah terbunuh, cukup. La tumathilu, jangan dicacati, jangan dimutilasi. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau engkau menemui musuhmu dari musyrikin, fad'uhum ila thalath khisal, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Aw thalath khilal, tiga pilihan. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum, manapun dari apa yang mereka pilih maka terimalah dari mereka, wa kaffa anhum, dan tahan tangan kalian dari mereka. Thumad'uhum ila al-islam, ajaklah mereka ke dalam Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, kalau mereka menerima keislaman maka terimalah dari mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tumad'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajaklah mereka untuk berhijrah dari negeri mereka ke negeri muslimin. Wa akhbirhum, dan khabarkan pada mereka, annahum in fa'alu dhalik, kalau mereka melakukan hijrah tersebut, maka bagi mereka hak apa yang bagi muhajirin. dan atas mereka kewajiban seperti yang diwajibkan atas muhajirin. Fa in abaw, kalau mereka menolak untuk hijrah, fa akhbirhum, maka habarkan pada mereka annahum yakununa ka'arabil muslimin, bahwa mereka seperti orang-orang muslim yang badui, a'rab, nomaden. Nomaden itu tidak memiliki tempat menetap, berpindah-pindah. Yujra alaihim hukmullahi ta'ala, bagi mereka diberlakukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu lahum fil jizyati, tetapi mereka orang-orang muslim yang di badiah, yang nomaden, tidak ada di negeri muslimin, maka mereka tidak mendapatkan bagian dari jizyah. Fa'inhum ajabuka, kalau mereka menerima, illa an yujahidu ma'al muslimin, mereka tidak mendapatkan pampasan perang atau bagian fai, kecuali kalau mereka ikut berjihad fisabilillah. Fa'inhum abaw, kalau mereka menolak, fas'alhumul jizyah, maka mereka diminta upeti jizyah. Lihat, pertama disuruh masuk Islam dan hijrah. Kedua, kalau tidak mau masuk Islam, maka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar pajak jizyah. Fa inhum ajabuka, kalau mereka menerima yang kedua, ini membayar jizyah, wahum saghirun, faqbal minhum wa kaffa anhum, maka terimalah dari mereka dan tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya mereka tidak diganggu. Fa inhum abau, kalau yang kedua ini mereka menolak, fasta'in billah, berarti mereka memilih yang ketiga. Fasta'in billah, perang. Fasta'in billah wa qatilhum, kalau masuk Islam tidak mau, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah juga tidak mau, berarti mereka memilih yang ketiga, yaitu memilih perang. Fasta'in billah wa qatilhum, minta tolonglah pada Allah dan perangi mereka. Wa idha hasarta ahla husnin, dan kalau engkau mengepung mereka, fa araduka an taj'al lahum dimmata nabiyyih, dan mereka menginginkan jaminan dari nabi mereka, fala taj'al, maka jangan kau jadikan dimmat Allah, jangan pula dimmah nabi mereka. Jangan menjadikan Allah sebagai jaminan, jangan pula jaminan nabi, tetapi jadikan untuk mereka jaminanmu, pribadimu, ini jaminan dari saya fulan ibni fulan sebagai pimpinan pasukan perang, memberikan keamanan pada kalian atas nama pribadinya. Mengapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum in taghfiru dimamakum, karena kalau kalian melanggar jaminan-jaminan kalian sendiri atau jaminan sahabat-sahabat kalian sendiri, ahwan, itu lebih ringan daripada kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan nabinya. Wa idha hasarta ahla husnin, kalau engkau mengepung orang-orang di dalam benteng, fa araduka an tanzilahum ala hukmillah, dan mereka menginginkan untuk dihukumi dengan hukum Allah, fala tanzilhum, maka jangan penuhi. Walakin anzilhum ala hukmik, tetapi penuhilah mereka untuk dihukumi dengan hukummu. Ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati. Jangan salah paham. Kemarin sudah saya bacakan untuk kalian. Sengaja saya ulangi sekali lagi agar lebih jelas. Bahwasanya jangan kalian tanzilhum jangan didudukkan mereka atau diturunkan mereka dengan hukmullah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tidak boleh dihukumi dengan hukum Allah? Kata Nabi, jangan, tetapi hukumilah dengan hukmuka. Hukmuka anta, tetapi engkau berusaha untuk mencocoki hukum Allah SWT. Mengapa? Kata Nabi, Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu apakah engkau menepati hukum Allah atau tidak. Demikian riwayat Muslim. Maka kalau orang-orang Yahudi atau Nasrani, karena mereka sedikit kenal dengan yang namanya kitab-kitab terdahulu dan para nabi-nabi terdahulu, maka mereka biasanya akan berkata, kalau gitu hukumi kami dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Maka kamu jawab mereka, kami akan hukumi kalian dengan hukum dari kami. Kami putuskan untuk kalian. Begini, begini, begini. Baik. Mengapa? Karena apa yang kau putuskan belum tentu tepat dengan hukum Allah SWT. Sehingga jangan terlalu gampang berkata, ini hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Padahal itu keputusan ijtihad seseorang yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini keputusan dari kami. Walaupun tentunya kita disuruh untuk mencocoki hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Syarahnya disebutkan dari Buraidah. Siapa Buraidah? Huwa Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Wahada al-hadith min riwayat ibnihi Sulaiman anhu. Riwayat ini dari anaknya Sulaiman dari bapaknya Buraidah. Demikian disebutkan di dalam Al-Mufhim. Isyarah sahih Muslim. Qauluhu kana Rasulullah SAW idha ammara. Disebutkan di sini dalam kalimat pertama. Bahwa Nabi kalau ammara amiran ala jaisin au sariyatin au sahu fi khasatihi bitaqwallah. Ammara ditasdidkan di mimnya. Ammara yu'amiru, menentukan seorang amir. Kalau Nabi memberangkatkan pasukan kecil, biasanya menentukan amirnya. Engkau sebagai amirnya. Maka sebelum berangkat, amir tadi, pimpinan pasukan tadi, panglima perang tadi, akan diberi wasiat khusus. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Ajaklah mereka dengan kebaikan. Pimpinlah mereka dengan keadilan hingga akhirnya. Ini barakallahu fikum, kita lihat fihi minal fiqhi. Termasuk dari fikih Nabi, kecerdasan beliau alaihissalatu wassalam, bahwa beliau selalu menentukan amir. Ta'mir al-umara wa wasiyatuhum. Ini fikih beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika memberangkatkan pasukan beliau tentukan amirnya dan beliau beri wasiat. Qala al-harbi, berkata al-harbi, sariyah adalah al-khayl tablugu 400 wa nahwuha. Sariyah adalah pasukan berkuda yang jumlahnya kurang lebih 400 orang. Kurang lebih. Itu disebut sariyah. Sedangkan al-jaish makana aksan min dalik. Jaish karun lebih banyak dari itu. Kalau 400 ke bawah disebut sariyah. Kalau 400 ke atas, 1000 atau 700, maka itu adalah sariyah. Jaish. Wa taqwallah ma'ruf, makna taqwallah taharruz bi ta'atihi min 'uqubatihi. Taqwallah maknanya berupaya dengan ketaatan kepada Allah untuk menghindari adab Allah. Taharuz kehati-hatian. Taharuz maknanya menghindari. Menghindari dengan ketaatan pada Allah dari uqubah Allah. Ini menghindari adab Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taqwa Allah. Qultu wa dzalika bil 'amal bima amara Allah bihi wal intihaa 'amma nahaa Allah 'anhu, dan itu dengan beramal, mengamalkan perintah-perintahnya dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa qawluhu, dan ucapannya dalam hadis, wa man ma'ahu minal muslimin, dan yang bersamanya dari kaum muslimin, khaira, Maknanya wassahu aidan biman ma'ahu minhum. Juga Nabi berikan wasiat bukan hanya kepada amirnya, tapi juga kepada man ma'ahu, kepada yang bersamanya, yaitu pasukannya. An yaf'al ma'hum khaira, agar beliau, agar dia, pimpinan tadi, memperlakukan pasukannya dengan baik. Minar rifqi bihim, untuk bersikap lembut pada mereka. Wal ihsani ilaihim, bersikap baik pada mereka. Wa khafdil janahi lahum, dan dengan tawadu', tidak semena-mena terhadap pasukannya. Wa tarkat ta'adhum alaihim, tidak sombong, congkak kepada pasukannya. Kemudian Nabi memberikan wasiat secara umum. Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Aisyara'u fi fi'lil ghazwi musta'inina billahi mukhlisina lahu. Maknanya, masuklah kalian. Isra'u fi fi'lil ghazwi. Masuklah ke dalam perbuatan ghazwi ini, masuklah dalam perang dengan meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, niatnya hanya karena Allah. Qultu fatakunul ba fi bismillah ha huna lil isti'anah. Berarti ba di dalam bismillah ini di sini adalah untuk isti'anah, meminta bantuan, pertolongan pada Allah. Wa tawakkul, dan juga bergantung, bertawakal kepada Allah. Ughzu bismillah, minta tolonglah dengan minta bantuan, atau berperanglah dengan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ughzu qatilu man kafara billah. Ay, maknanya hadal umum, kalimatnya am, perangilah semua orang kafir. Iya kan? Lafadnya am. Yashmul jami'a ahli al-kufri, berarti mencakup seluruh orang-orang kafir. Al-muharibina wa ghairihim. Apakah kafir harbi atau yang bukan harbi? Tetapi keumuman lafaz ini dikhususkan. Makanya jangan terburu-buru dalam memutuskan. Jangan terburu-buru dalam berkesimpulan. Qatilu man kafara billah. Perangilah semua orang kafir. Sebentar. Memang ini am, sahih. Tetapi khusisa. Ditaksis. Yaitu dengan semua dalil-dalil yang melarang mengganggu orang-orang kafir yang memiliki perjanjian. Orang-orang kafir dhimmi, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian atau tamu dan lain-lain. Sehingga khususa minhum, dikhususkan yang tidak boleh diperangi, man lahu ahdun, orang kafir yang terikat perjanjian. Dikhususkan pula dari mereka yang diperangi, ar-ruhban wan niswan, rahib-rahib, pendeta-pendetanya, tidak boleh dibunuh. Wan niswan, dan para wanitanya, tidak boleh dibunuh. Wa man lam yablughul hulm, dan yang belum balig, belum sampai hulum, anak-anak kecil yang belum balig, ini dikecualikan, tidak boleh diperangi. Jangan berpikir ruhban itu kan otaknya, kalau bukan karena mereka enggak akan bertingkah dengan begini dan begitu. Itu otaknya ada pada pendetanya. Lihatnya bukan dari sana. Lihatnya dari sisi apakah mereka ahlul harbi atau bukan. Ahlul harbi atau bukan. Ikut perang atau tidak. Yang biasanya ikut perang kaum laki-laki dewasa, anak-anaknya ikut perang, jangan diperangi. Para wanita biasanya enggak ikut perang, jangan diperangi. Kecuali kalau wanita ikut perang, maka boleh dibunuh. Baik. Demikian pula pendeta biasanya enggak ikut perang. Mereka hanya di gerejanya berzikir. Ini keadaan pendeta-pendeta ketika itu. Tetapi kalau berperang, ya juga boleh dibunuh. Berarti sisinya adalah apakah dia termasuk muqatilin atau ghairu muqatilin. Muqatilun atau ghairu muqatilin. Apakah dia ikut perang atau tidak. Alias sipil atau bukan. Kalau sipil jangan diperangi. Umumnya yang namanya ruhban, wan niswan, wal banin biasanya gak ikut perang secara umum. Waqad qala muttasilan bihi, bahkan pengkhususannya ada dalam hadis ini sendiri atau dalam hadis tersebut. Maka kalau ada khawarij membawa potongan hadis ini di awalnya perangnya seluruh orang kafir, jangan dibeda-bedakan. Dari mana kalian? Kita akan berkata kepadanya, baca hadisnya secara lengkap. Lanjutkan hadisnya. Itu hadis panjang dalam Sahih Muslim. Baca. Nanti akan dia dapati pada kalimat-kalimat berikutnya, wala taqtulu walidan. Jangan bunuh anak-anak. Dan ada juga, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka ajaklah mereka untuk membayar jizyah, upeti. Dan mereka tidak diperangi. Orang kafir, tapi tidak diperangi. Kafir dhimmi. Ila akhirnya. Qala, wala taghdiru. Dan jangan mengingkari perjanjian. Berarti kalau sudah perjanjian, untuk tidak saling mengganggu, dalam waktu tertentu, maka ini barakallahu fikum, jangan dilanggar. Berarti siapa yang tidak boleh diperangi? Anak-anak, perempuan, yang terikat perjanjian, dan kafir dhimmi yang membayar pajak kepada kaum muslimin. Wa innama naha an qatlir ruhbani wan niswan. Sesungguhnya dilarang untuk memerangi atau untuk membunuh para pendeta dan para wanita, li'annahu la yakunu minhum qitalun ghaliban. Karena mereka biasanya tidak ikut perang ghaliban secara umum keumumannya. Fa in kana minhum qitalun, kalau ternyata mereka ikut perang atau tadbir atau mereka yang justru memimpin perang, maka kutilu, maka mereka pun diperangi. Qultu wa kadzalika ad-darari wal aulad. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, karena tadi adalah ringkasan dari tulisan Syekh Sulaiman Al-Syekh, maka ini yang meringkasnya berkata, qultu, saya katakan, kadzalika ad-darari wal aulad. Demikian pula anak-anak keturunan, mereka pun biasanya enggak ikut perang, maka jangan dibunuh. Qalu wala taghullu wala taghdiru wala tumathilu. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.